Mitra bisnis, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang baru, keluarga pejabat meliputi dua generasi ke atas, dua generasi ke bawah, dan dua derajat ke samping, dilarang ikut tender yang menggunakan APBN. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya kira itu adalah suatu hal yang positif. Jadi, kan sudah ada banyak kasus juga anggota keluarga yang ikut tender, pasti pejabat yang di bawahnya itu pasti sungkan untuk menolak permohonan dari saudara-saudaranya ini. Makanya itu sangatlah penting undang-undang ini untuk meningkatkan transparansi dan juga pelayanan terhadap masyarakat. Yang mana tentu ini salah satu bukti bahwa undang-undang tersebut berpihak terhadap antikronisme. Ya, antikroni sehingga mungkin yang KKN-nya ini nepotismenya sudah mulai ininya ya dikikis. Saya kira ini harus kita dorong dan kita golkan ya, kita mintakan. Tapi apakah DPR sekarang mampu atau tidak, sekarang saya masih ragu. Lalu Pak, yang jadi pertanyaan juga adalah terkait pengawasan. Apakah akan sulit, Pak? Saya kira bukan masalah yang sulit ya. Tergantung nanti PPK-nya, pejabat pelaksana proyek itu, dia harus jelas tahu bahwa ini yang dua ke kiri, dua ke kanan, dua ke atas, ke bawah ini, dia harus betul-betul menyelidiki. Dia untuk mencari aman biasanya membuat semacam ketentuan, yaitu peserta harus membuat surat pernyataan di atas meterai, ya, yang menyatakan bahwa beliau bukan kerabat apapun daripada pejabat-pejabat di lingkungannya. Itu mungkin sesuatu hal yang baru bagi kita kan. Ya itu kan intinya di sini adalah pencegahan ya, bukan menindak yang sudah terjadi. Kalau yang sudah terjadi itu kan istilahnya sepertinya sebagai pemadam kebakaran. Justru kita harus mencegah kebakaran itu terjadi. Itu jauh lebih bagus. Dan ini adalah undang-undang yang menurut saya mencegah kebakaran itu ya, atau mencegah korupsi. Itu memang harus banyak undang-undang seperti itu, bukan hanya di dalam pengadaan barang dan jasa saja, tapi di berbagai lini ya, yang harus diberikan undang-undang semacam ini juga terhadap undang-undang yang bersangkut paut dengan partai politik ya. Karena bagaimanapun juga ini bukan naik turun ke bawah, tapi juga bagaimana dengan partainya si pejabat tersebut. Kalau tidak disebutkan berarti boleh dong buat partai kan. Lalu kalau melihat pemerintahan yang baru nanti, apakah usaha yang selama ini dilakukan KPK seperti Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau hal-hal lain yang akan dilakukan ke depan bisa sejalan dan kompak, Pak? Pemerintahan yang baru saya yakin mereka bisa melakukan hal yang sama, tapi kekuasaan parlemen sekarang kan berbeda. Kekuasaan parlemen ada di para sekarang yang kebanyakan daripada para ketua dan wakil ketua itu ingin melumpuhkan KPK. Itu ya dari statement-statement yang mereka buat di beberapa media yang saya baca ya begitu. Jadi justru KPK akan mendapat tantangan tersendiri dalam kurun waktu 5 tahun ke depan ini. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.